Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan memasuki pembahasan atau penafsiran surat yang baru, yaitu surat Al-Ma'idah. Yang mana surat Al-Ma'idah ini banyak sekali di dalamnya menjelaskan mengenai hukum-hukum baik makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, atau makanan yang dihalalkan, dan juga berkaitan masalah hukum-hukum yang lainnya, yang tentunya kita akan membacanya satu persatu barakallahu fikum, sebagaimana pada ayat-ayat yang sebelumnya. Surat Al-Maidah ini terdiri dari 120 ayat. Yang diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala mengenai anjuran dan dorongan serta perintah agar kita senantiasa memenuhi janji, amanah atau yang semisalnya. Karena amanah adalah sesuatu yang sangat besar, perkara yang sangat besar yang seorang hamba hendaknya siap untuk memenuhi dan menunaikan amanah tersebut apabila dia sudah mengemban suatu amanah. Kita lihat barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghayra muhillis sayd wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah, sempurnakanlah perjanjian-perjanjian. Sungguh telah dihalalkan untuk kalian bahimatul anam. Dihalalkan untuk kalian bahimatul anam, itu binatang ternak seperti sapi, kambing atau unta. Naam. Illa ma yutla 'alaikum, kecuali yang sudah dibacakan kepada kalian tentang pengharamannya. Nanti sebutkan. Ghairu muhillis shaid wa antum hurum. Akan tapi enggak dihalalkan untuk berburu dalam keadaan kalian berihram. Jadi kalau kita melakukan ritual atau melakukan na'barakallahu fikum kegiatan umrah atau haji dalam keadaan kita berihram, kita enggak boleh berburu. Paham ya? Nanti kalau ternyata kok kita melanggar peraturan di situ, perkara yang wajib yang seharusnya kita tunaikan malah justru kita tinggalkan, nanti membayar denda, dam, dikenal dam itu ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, melakukan sembelihan dengan kambing. Nah, nanti akan disebutkan nanti ya. Innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha menghukumi sesuai dengan apa yang Allah taala kehendaki. Qala al-mufassirun athabahumullah, kita lihat tafsirannya biar tambah jelas. Ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bisyar'ih. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya. Saddaqu maksudnya membenarkan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, wa amilu bisyar'ih, dan orang-orang yang mengamalkan syariatnya. Atimmu uhudallahi al-muthiqah. Sempurnakanlah janji-janji Allah taala yang sudah ditetapkan. Minal imani bisyara'id din, berupa apa? Beriman terhadap syariat-syariat agama. Wal inqiyat laha, dan juga janji yang berupa apa? Tunduk dan patuh terhadap agama atau syariat agama tersebut. Wa addul uhuda li ba'dihim li ba'dikum ala ba'd minal amanat, dan juga tunaikanlah perjanjian-perjanjian di antara terhadap sebagian kalian atas sebagian yang lainnya berupa amanah-amanah. Jadi amanah bukan perkara yang sepele ya. Amanah perkara yang sangat berat. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Qur'an Karim, "Inna aradnal amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha." Fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha insan. Innahu kana dhaluman jahula. Dalam surat apa itu? Surat Al-Ahzab ya. Nah, barakallahu fiik, di akhir-akhir surat Al-Ahzab itu Allah Ta'ala menyebutkan, "Inna aradnal amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal." Sesungguhnya kami sodorkan, kami tawarkan amanah itu agar dikemban, dibawa oleh langit, bumi, dan bahkan gunung. Tapi ternyata apa mereka? Mereka merasa keberatan dan enggan untuk mikulnya. Akhirnya siapa yang membawa amanah tersebut, yang berani memikul amanah tersebut? Wa hamalah al-insan, manusia yang berani. Bayangkan, gunung, kemudian langit, bumi aja gak mampu, berat, amanah itu berat ya, tapi ternyata malah manusia yang memikulnya, manusia yang siap untuk apa, mengembannya. Wa kana al-insanu dhaluman jahula. Ya memang seperti itu keadaannya, manusia itu senantiasa berbuat zalim dan juga senantiasa apa, dalam keadaan bodoh. Itu hukum asalnya seperti itu, menunjukkan bahwasanya amanah perkara yang berat. Jangan sampai kalau kita gak mampu untuk menunaikan amanah, berani untuk menerima amanah-amanah yang tentunya kita tidak mampu untuk apa, melaksanakan. Jangan, amanah perkara yang sangat berat. Sekarang kita walaupun secara zahirnya santai tenang, kita ini diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diamanahi telinga untuk mendengarkan perkara yang baik. Diamanahi mata untuk melihat perkara-perkara yang baik. Diamanahi oleh hati, diamanahi hati, akal untuk memahami enam perkara-perkara dalam agama ini. Kita ada amanah di situ ya. Jangan sampai kita bilang wahana enggak ada amanah sama sekali. Paham ya? Kita ini adalah amanah. Paham ya? Nah, anggota tubuh, anggota badan kita amanah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menunaikan, menggunakan pada tempatnya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Wa addul 'uhuda li ba'dikum 'ala ba'd min al-amanat wal buyu' wa ghairiha. Baik. Na'am, dan juga tunaikanlah perjanjian-perjanjian berupa amanah dan juga transaksi jual beli. Jadi kalau transaksi jual beli, upayakan jujur, kemudian tidak melakukan penipuan, hindari perkara riba dalam jual beli seperti itu. Semakin jauh dari riba, jauh dari penipuan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-bay'ani bil khiyar malam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burikalahuma fi bai'ihima. Artinya apa? Orang jual beli itu boleh saling memilih selama belum berpisah. Kalau di dalam jual beli itu saling jujur, terang-terangan, enggak ada yang sembunyikan, akan diberkahi transaksi jual beli keduanya. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu baihima. Tapi kalau saling menutup-nutupin, yang kawin dibilang ori, yang bekas dibilang baru, hati-hati. Penipuan, hati-hati. Akan dicabut keberkahannya. Jadi jual beli itu harus jujur. Walaupun untungnya sedikit gak masalah, tapi jujur. Daripada antum mendapatkan untung yang banyak, tapi apa? Bohong, jangan. Kalau misalkan barangnya itu ori, ya dibilang ori. Kalau KW dibilang KW, jangan KW dibilang ori. Paham ya? Atau untuk menutupi-nutupi, dikatakan barangnya apa? Aspal, asli palsu. Paham ya? Allah musta'an. Atau dengan cara-cara yang lainnya, jujur. Barangnya bagaimana nih Pak? Ori atau palsu? Ini barangnya KW, selesai urusan, jujur dia, walaupun untungnya sedikit, gak masalah. Paham ya? Ingat-ingat tadi, fa'in sodako wa bayyana burikalahuma fi ba'ihima. Kalau jujur, terang-terangan jual beli itu, walaupun jualan apa? Jualan buah-buahan ya, atau jualan tempe, tahu, atau semisalnya. Kalau jujur, itu akan diberkahi transaksi dua-duanya. Pembeli juga diberkahi, penjual juga diberkahi. Tapi kalau bohong, fa'in kadzaba wa katama au katama wa kadzaba muhiqat barakatu baihima. Tapi kalau saling nutup-nutupin, enggak jelas, enggak jujur, dusta, dicabut keberkahannya. Allahul musta'an. Jadi kalau jual beli, upayakan jujur, barakallahu fikum. Yang membeli juga jujur, dia bayar pakai uang asli bukan uang palsu, kan itu. Kemudian yang menjual juga jujur di dalam menjelaskan terang-terangan. Jangan sampai apa? Ada sesuatu yang ditutup-tutupin. Na'am. Ikhwana fi din azza wa jazakumullah, kita lihat lagi. Mimma lam yukhalif kitab Allah wa sunnata rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu berupa perjanjian-perjanjian yang tidak berseberangan, tidak menyelisih Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua perjanjian harus kita tunaikan, harus kita sempurnakan, harus kita kerjakan selama apa? Perjanjian tersebut tidak berseberangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, seperti itu. Jadi kalau janji jangan diingkari. Karena kalau berjanji kemudian dia mengingkari, nah barakallahu fikum, menyengaja seperti itu termasuk sifat-sifat apa? Orang-orang munafikin. Ayatul munafiki salas. Tanda-tanda orang munafik ada berapa? Tiga. Apa yang pertama? Idza. Nah, barakallahu fikum. Pertama apa? Apa? Ayo yang pertama apa diantaranya? Ayo jika dipertanya berkhianat. Yang kedua, idza hadatsa kadzaba, kalau berkata dusta. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Ayo enam, teman. Apa? Aywa wa idza wa'ada akhlafa. Pertama, idza haddatsa kadzaba. Wa idza tumina khana. Wa idza wa'ada akhlafa. Itu termasuk tanda-tandanya. Ini munafik apa? Nifaq amali, bukan i'tiqadi. Apabila berkata dusta, enggak jujur. Apabila berjanji berkhianat. Paham ya? Menyelisih janjinya. Apabila berjanji menyelisih janjinya. Apabila dipercaya dia berkhianat. Termasuk apa? Termasuk tanda-tanda orang munafik. Nah, sebutan para ulama, walaupun nifaknya nifak amali, tapi kalau terus-menerus dia melakukannya, dikhawatirkan masuk dalam nifak i'tiqadi. Allahumma musta'an. Kita lihat lagi. Perhatikan tanya tafsirannya ya. Wa qad halallahu lakumul bahimah minal an'am. Dan sungguh Allah Ta'ala telah menghalalkan untuk kalian bahimah, yaitu binatang ternak, minal an'am, dari binatang-binatang yang ada. Jadi al-bahimah dikenal dengan binatang ternak ya, seperti unta, sapi, kambing, paham ya? Itu halal bagi kita semuanya. Tentunya ketika disembelih dengan sesembelian yang syar'i, membaca bismillah. Nanti sebutkan nanti. Kata beliau, nah al-mufassirun wa hiya al-ibil wal baqar wal ghanam, yaitu unta, sapi dan juga kambing. Illa ma bayyanahu lakum min tahrimil mayta waddam wa ghair dhalik, kecuali yang telah dijelaskan untuk kalian, perhatikan ya, kecuali yang telah dijelaskan untuk kalian mengenai pengharaman bangkai, bangkai haram, waddam, darah haram, wa ghair dhalik, dan selain itu. Jadi bangkai haram ya, darah juga haram. Sampai kapan? Sampai datang na'am barakallahu fikum masa-masa yang dikenakan darurat. Kalau sudah darurat semuanya menjadi apa? Halal. Paham ya? Nah, karena perkaranya darurat. Seperti halnya kita enggak menjumpai makanan lagi kecuali bangkai misalkan. Saat itu halal hukumnya. Paham ya? Karena keadaannya darurat. Nanti kita akan lewati juga. Wa min tahrimis shaid wa antum muhrimun bi hajjin aw umratin. Ini penting juga. Dan haramnya berburu dalam keadaan kalian apa? Berihram. Untuk haji atau umrah. Jadi kalau haji atau umrah kan ada ihram namanya ya. Berpakaian pakaian ihram, pakaian yang tidak berjahit, ya enggak? Di situ enggak boleh berburu. Kalau dalam keadaan masih muhrim, paham ya? Enggak boleh berburu ya. Nah, kalau kita melanggar berburu, nanti bayar denda, dam namanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat, au kuntum dakhilal haram. Atau dalam keadaan kalian apa? Berada di na'am barakallahu fikum, di dalam haram. Haram maksudnya adalah na'am barakallahu fikum, sebagian ada yang mengatakan haramain, Makkah dan Madinah. Kan kita enggak boleh membunuh hewan-hewan yang ada di situ. Paham ya? Kecuali kalau na'am dikenal dengan fawasikul khams, lima hewan fasik yang dikenal dengan fawasikul khams, lima hewan fasik, apa itu? Tikus, kemudian ular, kalajengking, anjing gila, kemudian rajawali. Paham ya? Itu termasuk dikenal dengan fawasikul khams, lima hewan fasik yang suka merusak. Tikus suka merusak enggak? Jelas, terkadang antum menyimpan pakaian di lemari, tiba-tiba langsung bolong semua pakaiannya, lubang semuanya, tikus diantaranya. Paham ya? Nah, merusak. Ular juga berbahaya, berbisa. Kalajengking juga sama. Rajawali terkadang memangsa hewan-hewan kecil yang ada di darat. seperti ayam dibawa naik, dimakan di mana gitu ya. Intinya apa? Dikenal dengan fawasiqul khams yang Rasulullah mengatakan yuqtalna fil hil wal haram. Dibunuh di tanah haram ataupun di luar. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jalla, kita lihat sini, innallaha yahkumu ma yasha wafqa hikmatihi wa adlih. Sesungguhnya Allah Ta'ala menghukumi sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki, yang mencocoki hikmahnya dan juga keadilannya. Ikhwani fiddin azza wa jazakumullah, ayat yang berikutnya, ayat yang kedua, perhatikan baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahrul haram wala alhadiyya wala alqalait wala aminal baital haram yabtaghuna fadlan min rabbihim ridwana wa idza halaltum fastadu wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab. Nah, barakallahu fikum, perhatikan itu ayat yang kedua, sangat bagus sekali. Nah, nasihat dan juga arahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian melanggar. Jangan kalian melanggar atau melampaui batasan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Syiar-syiar Allah taala di antaranya apa? Ya Al-Qur'anul Karim, paham ya? Masjid, paham ya? Syiar. Jadi menunjukkan bahwasanya na'am barakallahu fikum itu adalah apa? Termasuk syiar-syiar Islam. Itu enggak boleh kita apa? Na'am melampaui batasannya dan juga na'am barakallahu fikum melanggar peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Wala syahrul haram. Dan jangan juga melanggar bulan haram. Di dalam setahun itu ada berapa bulan? As-sanatu isna asyara syahra, minha arba'atun hurum. Setahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan yang dikenal dengan bulan apa? Bulan haram. Maksudnya bulan haram bagaimana? Haram peperangan, haram melakukan kedzaliman, berbuat dosa di bulan-bulan tersebut, dosanya sangat besar. Apa bulan tersebut? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian apa? Muharram, kemudian apa? Sya'ban, ya enggak? Nah, barakallahu fikum, ya enggak? Rajab, paham ya? Rajab ya, bukan Sya'ban. Rajab apa? Rajab. Ya, nah, itu termasuk apa? Termasuk dengan arba'atun hurum mutawaliyat. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, barakallahu fikum, itu termasuk apa? Dikenal dengan arba'atun hurum. Naam. Disebutkan dalam Al-Qur'an juga kan? Inna iddatash shuhur 'indallahi 12 shahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, ya kan? Na barakallahu fikum, dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum, gitu ya. Nah, barakallahu fikum, artinya apa? Sesungguhnya tahun, jumlah tahun, na barakallahu fikum, jumlah bulan dalam setahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan yang disebutkan itu berturut-turut, maksudnya dalam artian itu na'am barakallahu fikum, bulan-bulan tersebut enggak boleh kita melakukan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan kriminal. Kalau zaman dahulu perang itu biasanya menjauhi bulan-bulan tadi itu. Coba antum lihat, perang Badar pada bulan apa? Ramadan, ya enggak? Perang Uhud bulan apa? Syawal, ya enggak? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab tadi enggak ada. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, kita lihat. Ini sekedar selingan ya. Jangan kalian apa? Jangan kalian melanggar syiar-syiar atau menguraikan, melanggar, melampaui batasan syiar-syiar Allah wala syahrul haram. Dan juga jangan melanggar 6 bulan-bulan haram. Walal hadiyah. Hadiyah ini adalah hadiyu sembelihan. Sesembelihan sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk denda atau dam, dikenal dam. Pahami baik-baik ya. Nah, perhatikan itu dalam tafsirannya itu, dari al-hadiyu itu apa tadi al-hadiyu? Sesembelihan, dam. Apa dam tadi? Denda. Kalau orang haji kok melanggar perkara yang wajib, kok dia langgar, dia wajib bayar dam. Paham ya? Denda. Dendanya ada sembelihan tadi itu. Biasanya orang pakai kambing. Kita lihat di sini. Nah, barakallahu fikum. Walal qalaid. Qalaid juga sama, cuman bedanya kalau qalaid ini nanti hewan sembelihan yang sudah dikasih tanda, biar dikasih kalung, kasih tanda gitu, untuk apa? Untuk apa? Untuk sembelih. Ada tandanya sudah. Paham ya? Naam. Wala amina wala aminal baitul haram, dan juga jangan kalian melanggar. Nah, barakallahu fikum, melanggar apa? Melanggar berbuat kriminal, membunuh orang-orang yang apa? Nah, barakallahu fikum, hendak menuju ke Baitul Haram, membunuh jamaah haji dosa besar. Membunuh jamaah umrah juga sama aja. Apalagi sudah masuk ke dakhil haram, nah di dalam wilayah haram, haramain Makkah dan Madinah, itu hati-hati jangan sampai berbuat kriminalitas. Nah, kita lihat. Yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana, yang mereka orang-orang yang nah barakallahu fikum berada di Baitul Haram tersebut, mereka mencari keutamaan dari Rabb mereka dan juga mencari keridhaan. Wa idza halaltum fastadu, tapi kalau kalian sudah halal, ingat-ingat halal maksudnya sudah enggak ihram lagi, boleh berburu. Fastadu. Nah, di sini amar perintah tapi datang setelah apa? Larangan, menunjukkan bahasanya apa? Nah, kan kita lewati kaidahnya al-asl fil amrnya dulu al wujub, satu. Hukum asal perintah wajib. Tapi kalau perintah itu datang setelah larangan, itu lil ibahah, pembolehan. Kalau kalian sudah halal dan ihram, silakan berburu. Enggak wajib berburu, mau berburu silakan, enggak masalah. Paham ya? Seperti itu. Contoh yang lain apa? Dalam surat Al-Jumu'ah itu, idza nudiya lis-salati, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bayt. Antum lihat, wa darul bayt. Kalau sudah diseru untuk salat Jumat, tinggalkan jual beli. Wa darul bayt. Kemudian apa? Fa idza qudatis salatu fantashiru. Tapi kalau sudah selesai salat, nyebarlah kalian, kerjalah kalian, dagang lanjutkan enggak masalah. Nah, itu perintahnya bukan wajib, bebas. Setelah Jumat mau jualan lagi silakan. Enggak mau jualan, santai, tenang, istirahat enggak masalah. Karena perintah datang setelah larangan. Paham belum? Nah, jadi kalau perintah kok datang setelah larangan, itu maknanya nah terkadang maknanya apa tadi? Ibahah, pembolehan. Mau kerja lagi silakan, enggak masalah. Ini juga sama. Awal mulanya dilarang apa? Dilarang berburu karena ihram, ya kan? Setelah ihram selesai, berburulah kalian. Wajib enggak berburunya? Enggak wajib. Mau berburu silakan, enggak masalah. Nah, seperti itu. Kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Wala yajrimannakum syana'an qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'nan. An ta'tadu artinya jangan sampai kebencian kalian terhadap kaum yang mereka menghalang-halangi hamba-hamba Allah Ta'ala yang hendak menuju ke Masjidil Haram, jangan sampai membuat kalian apa? Membawa kalian untuk tidak berbuat keadilan, jangan. Tetap berbuat adil. Mereka menghalang-halangi, biarkan dosanya mereka. Jangan sampai menghalang-halangi kita berbuat apa? Keadilan. Jangan sampai kita justru apa? Melampaui batasan, jangan. Naam. Wa ta'awanu 'ala birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha syadidul 'iqab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha apa? Yang maha nan keras azabnya dan hukumannya. Ikhwani fi din azza wa jalla wa hafidhakumullah jami'an, kita lihat tafsirannya. Kita tutup yang terakhir, perhatikan baik-baik tafsirannya itu ya. Ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa 'amilu bisyar'ih. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, beriman maksudnya ya, dan mengamalkan syariat-Nya, beramal dengan syariat-Nya. La tata'addaw hududallahi wa ma'wa ma'alimahu. Jangan kalian melampaui batasan-batasan Allah dan tanda-tandanya. Maksudnya bagaimana? Yang diharamkan jangan dilampaui. Yang haramkan tinggalkan, yang diharamkan. Nah, seperti itu. Naam. Kita lihat lagi, wala tastahillul qitala fil ashhul hurum. Perhatikan baik-baik itu ya. Jangan kalian menghalalkan peperangan di bulan-bulan yang diharamkan. Ada berapa tadi, Ihsan? Bulan-bulan yang diharamkan peperangan ada berapa? 4. Apa itu? Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini dikenal dengan apa? Al-ashhur al-hurum. Dihafal ini ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, nah barakallahu fikum, kemudian apa? Muharram dan Rajab. Paham ya? Itu dikenal dengan apa? Al-ashhur al-hurum. Bulan-bulan diharamkan untuk membuat tindakan kejahatan, kriminalitas atau yang semisalnya. Nah, bukan berarti yang bulan-bulan yang lain boleh, enggak. Bulan-bulan yang lain pun juga haram berbuat apa? kedzaliman, tapi di bulan ini lebih besar dosanya gitu loh. Nah, itu maksudnya. Allahu musta'an. Kita lihat lagi. Naam, wa hiya dzulqa'dah wa dzulhijjah wal muharram wal rajab, ditulis itu, ya kan itu. Wa hiya dzulqa'dah wa dzulhijjah wal muharram wal rajab. Dihafal itu ya. Perhatikan kitabnya. Barakallahu fikum. Yang punya kitab perhatikan kitabnya ya, biar nanti biar paham, enggak gagal paham ya. Wa kana dzalika fi sadri Islam, dahulu di awal permulaan Islam. Jadi kalau mereka enggak ngawali, jangan. Kalau peperangan itu seperti itu. Mereka kaum muslimin saat itu, kalau orang kufar Quraisy atau yang semisalnya enggak mengawali peperangan di bulan-bulan tersebut, nahan. Tapi kalau mereka ngawali dulu, baru diserang, dibalas. Paham ya? Di bulan-bulan tadi itu, nahan. Wa illa mereka sangat mengagungkan bulan 4 bulan tadi itu. Buktinya perang Badr di antaranya. Bulan apa? Ramadan. Perang Uhud, bulan Syawal, enggak ada di bulan-bulan yang haram itu di mereka lakukan untuk peperangan, enggak ada. Kita lihat di sini. Kecuali kalau mereka ngawali ya, ngawali baru dibalas itu ada. Tapi kalau enggak ada. Kita lihat sini. Na'am barakallahu fikum. Wa la tastahillu hurmatal hadi. Dan jangan kalian menghalalkan pengharaman apa? Na'am barakallahu fikum atau na'am pengharaman hadi itu sembelihan. Wa la ma qullida min dan juga hewan sembelihan yang sudah dikasih tanda, qullida dikasih dikalungi surat tanda, itu nanti disembelih ketika sudah selesai. Jadi itu jangan dihalalkan selama masa ihram, enggak boleh sembelih. Paham belum? Jadi ketika ihram enggak boleh melakukan sembelihan, enggak boleh juga apa? Berburu tadi itu. Tapi kalau sudah selesai, sudah halal istilahnya ya, fastadu, berburulah kalian bebas. Kita lihat lagi. Idkanu yad'una al-qala'id, karena dahulu mereka saat itu meletakkan qala'id. Qala'id tanda-tanda yang dikalungkan. Woi, tanda-tanda hewan ini untuk disembelih nanti tanda-tandanya ada. Wahya dzafair min sufin aw wabarin, yaitu semacam ikatan-ikatan terbuat dari nan kulit atau terbuat dari apa barakallahu fikum, benang atau semisalnya. Atau bulu, kulit atau bulu. Nah, firriqab, dikalungkan di leher-leher. Alamatan tanda ala annal bahimah hadyun, bahwasanya binatang tersebut adalah hewan sembelihan hadyun, wa anna atau itu adalah hewan sembelian karena dia melanggar itu ya. Wa anna rajula yuridul haji, dan bahwasanya orang tersebut ingin haji. Pada asalnya dam, dam itu artinya kalau nah barakallahu fikum di dalam masalah ihram atau dalam masalah haji itu artinya bukan darah ya. Dam itu denda. Jadi kalau dia melanggar, Nabi bayar denda dengan haji, dengan hewan sembelian tadi itu. Paham ya? Seperti itu. Nah, kita lihat sini. Wala tastahillu qitala qasidil baitil haram, dan jangan kalian menghalalkan peperangan di bulan haram tersebut. Jangan kalian menghalalkan peperangan atau merangi orang-orang yang hendak pergi ke mana? Ke Baitul Haram. Alladzina yabtaghuna min fadlillahi ma yuslih ma'ashihim wa yurni nam rabbahum, yaitu yang mereka semuanya mengharapkan keutamaan dari Allah dengan perkara-perkara yang apa? Perkara-perkara yang bisa memperbaiki kehidupan mereka, dan perkara-perkara yang bisa bikin ridho, nah mendapat ridho Rabb mereka. Wa idh halaltum min ihramikum, perhatikan ini. Apabila kalian sudah halal, halal dari ihram kalian, halal lakum shayd. Paham ya? Halal bagi kalian berburu. Kalau sudah selesai ya, karena ketika haji atau umrah itu kan ada nama ihram. Orang namanya muhrim namanya. Paham ya? Muhrim ketika ihram itu enggak boleh berburu. Sabar dulu sampai selesai ritualnya. Ya, selesai ibadahnya. Kalau haji ada berapa rukun? 4. Kalau umrah berapa rukun? 3. Bedanya enggak ada apa? Enggak ada wukuf di padang Arafah itu kalau umrah. Kalau haji ada ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian wukuf di padang Arafah. Rukunnya 4 ini haji. Jadi kalau orang haji kok enggak tawaf, enggak sah hajinya. Paham ya? Kalau umrah dihilangkan satu, dikurangi satu, yaitu wukuf. Kalau umrah enggak ada wukuf di padang Arafah ya. Haji pun terbagi menjadi berapa? 3. Haji ifrad, haji qiran, haji tamattu. Paham ya? Haji ifrad itu dia sengaja datang untuk haji tok. Murni haji, enggak campur umrah wala syai. Haji ifrad namanya. Kalau haji tamattu, dia dengan satu safar dapat 2 ibadah. Dia di sana awal mulanya umrah. Paham ya? Umrah mungkin agak tenang sedikit itu, datang musim haji, haji sekalian, enggak perlu pulang ke Indonesia lagi. Paham ya? Nah, namanya itu haji apa? Haji tamattu. Dinamakan tamattu, bersenang-senang karena dia sekaligus haji cuma satu safar itu loh. Kalau pulang ke Indonesia lagi, ngeluarin biaya lagi. Ya, contoh aja, itu namanya haji tamattu. Kalau haji, nah qiran itu, nah barakallahu fikum, haji dan umrah diniatkan berbarengan, digabung. Paham ya? Karena ketika antum melakukan amalan-amalan haji, otomatis amalan umrah kena enggak situ? Kena juga. Sehingga apa? Dapat dua-duanya, yaitu haji dan umrah. Namanya haji qiran. Kalau tamattu, ingatnya tamattu, dinamakan tamattu karena bernikmat-nikmat. Bernikmat-nikmat dengan apa? Dengan perjalanan safar cuma sekali saja. Dari Indonesia misalkan datang ke sana, umrah, setelah umrah nunggu jam, nunggu apa? Musim haji atau nunggu berapa saat sampai datang waktu-waktu haji, dia haji sekalian itu. Enggak perlu pulang ke Indonesia lagi. Tamattu, bersenang-senang. Itu haji tamattu. Kalau haji ifrad, murni haji saja. Paham ya? Ayo Mas, seperti itu. Sekedar selingan faedah biar enggak asing lagi mendengar lafaz apa sih tamattu, ifrad, qiran apa maksudnya tadi itu. Nah, disebutkan di sini barakallahu fikum hafizakumullah wa idza halaltum min ihramikum halalakum shayd wa la yahmilannakum bughdhu qaumin min ajli an mana'ukum min al-wusul ila al-masjidil haram. Dan jangan sampai membawa kalian kebencian terhadap kaum yang mereka menghalang-halangi kalian untuk sampai ke Masjidil Haram, kama hadatsa 'amul Hudaybiyah. Jangan sampai kebencian tersebut menghalang-halangi kalian untuk berbuat keadilan, jangan sampai. Paham ya? Tetap berbuat adil. Sebagaimana yang terjadi pada tahun Hudaybiyah. Tahun Hudaybiyah itu kalau kita perhatikan, kasihan kaum muslimin. Kelihatannya dibohongi, dibikin makar oleh mereka. Coba bayangkan, jamaah kaum muslimin mau umrah dilarang, Rasulullah mau umrah dilarang. Kalau mau umrah tahun depan katanya. Itu pun apa? Itu pun dalam keadaan ketika masuk enggak boleh membawa senjata. Paham ya? Itu pun dibatasi orang-orangnya. Paham ya? Seperti itu Allah musta'an. Nah, tapi di balik itu ada hikmah. Ewanam. Sampai-sampai Umar bin Khattab pun juga marah saat itu ya. Karena yakin bahwasanya yang di atas kebenaran itu Rasulullah dan para sahabatnya, tapi kenapa kok tunduk dengan peraturan mereka itu loh? Karena dalam rangka apa tadi? Nah, barakallahu fikum menjaga maslahah kepentingan di situ. Paham ya? Ada hikmah di balik itu semuanya. Allah taala berikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Mengadakan sulh Hudaybiyah. Paham ya? Nah, barakallahu damai di situ. Nah, karena awal mulanya kan apa awal mulanya? Sulh Hudaybiyah yang terjadi di antaranya kan tersebar isu bahwasanya Utsman bin Affan sebagai utusan untuk menyampaikan bahwasanya akan umrah itu kan ada kabar bahwasanya dibunuh oleh mereka. Akhirnya panas keadaannya. Segenap para sahabat bayat mati. Pokoknya hidup mati membela agama dan membela Utsman bin Affan, berbayat di bawah pohon. Pohon apa namanya? Namanya dengan Bayatur Ridwan. Bayatur Ridwan namanya. Pohon apa pohonnya itu namanya? Pohon jati atau pohon apa? Pohon apa namanya? Ingat ya antum? Pohon apa namanya? Naam barakallahu fikum antum. Apa? Ayo pohon samurah. Nama pohonnya samurah ya. Antum bisa lihat dalam kitab Al-Fusul fi Suratul Rasul. Naam. Kita tutup yang terakhir di sini kata beliau, Al-Mufassirun asabahumullah ala tarkil adl fihim. Jangan sampai membawa kalian apa? Naam, perbuatan mereka tersebut membawa kalian untuk meninggal keadilan. Wa ta'awanu ayyuhal mu'minun fi ma bainakum. Dan tolong menolonglah kalian wahai segenap mukminin di antara kalian ala fil khair untuk berbuat kebaikan, wa taqwallah dan untuk bertakwa kepada Allah taala, wa la ta'awanu ala ma fihi ismun wa ma'siyatun wa tajawuzun hududillah. Dan jangan kalian tolong menolong pada perbuatan-perbuatan yang ada dosanya, ada maksiatnya dan ada nah bentuk melampaui batasan Allah Subhanahu wa taala. Wahdaru mukhalifata amrillah, mukhalafata amrillah, dan hati-hatilah kalian menyelisih perintah Allah, fa innahu syadidul iqab. Karena sesungguhnya Allah taala adalah zat yang maha dahsyat hukumannya. Mohon insyaallah ya. Berarti sudah kita selesaikan nah penafsiran ayat yang pertama dan yang juga ayat yang kedua. Di situ tadi diakhiri dengan apa tadi? Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Tolong menolong dilarang walaupun antum enggak berbuat dosa. Nah, tentunya rinciannya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.